Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya terakhir tentang hasbun nun, ya, membuang huruf nun sebagai ganti dari fathah untuk tanda nasab. Kemarin pada judul niyabatu hasbun nun anil fathati sampai pada halaman yang berikutnya pada hari ini untuk 3 wal nu'rib, dan hendaknya kita i'rabkan. Contoh mengi'rab, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berkata, walan taf'alu, dalam ayat di surah di surah Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-24. Lan harfu nahyin, lan adalah huruf nafi, wa nasbin huruf nasab, wa istiqbalin dan huruf istiqbal. Harfu nafin, huruf nafi, lan disebut huruf nafi, li'annaka lau qulta lan taf'alu, karena kalau seandainya engkau mengatakan lan taf'alu, nafaita fi'lah, maka engkau akan menafikan fi'ilnya. Engkau menafikan fi'ilnya, sehingga disebut huruf nafi, karena dia menafikan fi'il mudhari' sesudahnya tersebut. Wa nasbin disebut dengan huruf nasab, lan disebut dengan huruf nasab, li'annaha tansibul fi'lah, karena lan tersebut menasubkan fi'il mudhari' itu. Jadi penamaan lan tadi, huruf nafi, huruf nasab, dan juga nanti huruf istiqbal, sesuai dengan faedahnya. Kalau dia faedahnya itu menafikan fi'il mudhari' sesudahnya, maka disebut sebagai harfu nafi, huruf nafi. Kalau dia menafikan fi'il mudhari' sesudahnya, maka dia disebut dengan harfu nafi, huruf nasab. Kemudian yang berikutnya, wastiqbalin, dan lan juga disebut sebagai huruf istiqbal. Ya. Li'annaha, karena lan tersebut, ya, tuhawwilul mudhari'a ila mustaqbalin, itu mengubah, ya, fi'il mudhari' menjadi mustaqbal. Mengubah, menjadikan fi'il mudhari' itu menjadi mustaqbal. Mustaqbal yakni akan datang, ya, bermakna atau terkait dengan masa akan datang. Wal mudhari'u yasluhu lil hali wal istiqbali. Adapun fi'il mudhari' itu sendiri, ia bisa untuk hal, untuk saat ini sedang terjadi ketika ini diucapkan, wal istiqbali, dan juga bisa untuk istiqbal, untuk masa akan datang, sudah pembicaraan ini. Jadi makna pada fi'il mudhari' itu terkait dengan waktu, hal, keadaan hal sekarang ini, atau bisa juga terkait dengan istiqbal, yakni waktu akan datang, sesuai dengan siyakul kalamnya. Lakin akan tetapi, qad taqtarinu bihi hurufun, terkadang fi'il mudhari' itu bersambung dengan huruf-huruf, dengan beberapa harf, tuhawwiluhu lil madhi, yang akan mengubahnya menjadi madhi. Terkadang fi'il mudhari' itu bersambung dengan huruf-huruf yang bisa mengubahnya menjadi madhi, bermakna madhi, bukan bentuknya madhi tapi maknanya madhi. Padahal tadi mudhari' disebutkan apa? Dia bisa untuk hal atau untuk akan datang, istiqbal. Tapi terkadang dia bisa bersambung dengan beberapa harf yang akan mengubahnya menjadi makna madhi, makna yang lampau. Seperti misalnya apa? Ketika fi'il mudhari' itu didahului oleh lam. Fi'il mudhari' ketika didahului oleh lam, bersambung dengan lam di awalnya, maka itu akan mengubah. Mengubah fi'il mudhari' itu menjadi makna madhi. Jadi bukan waktu sekarang, juga bukan waktu akan datang, tapi dia menjadikan waktunya kembali ke madhi, kembali ke waktu yang lampau. Jadi lam ini menjadikan, mengubah fi'il mudhari' menjadi madhi. Contoh dalam ayat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Yalid dan yulad keduanya fi'il mudhari', tetapi itu di awal didahului oleh lam. Sehingga apa? Fi'il mudhari' di situ tidak bermakna hal, tidak bermakna sekarang, juga tidak bermakna istiqbal, tidak bermakna akan datang. Tapi fi'il mudhari' ini bermakna madhi, bermakna lampau. Jadi lam yalid maknanya dia, ya Allah, tidak beranak dan juga tidak dijadikan anak. Itu pada waktu lampau. Bukannya sekarang ataupun akan datang, tapi terjadinya atau keadaannya itu menunjukkan waktu yang lampau, sejak dulu. Dan dengan lam ini itu bisa berterusan dari lampau mungkin sampai sekarang dan juga akan sampai akan datang seterusnya tanpa ada batas waktu. Itu makna nafinya fi'il mudhari' dengan lam. Jadi mengembalikan waktunya ke madhi, dan tadi dia berterusan keadaannya seperti itu sampai waktu yang tidak terbatas. Jadi lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak, tidak pula beranak, sejak dulu, sekarang, dan akan datang seterusnya. Tidak akan seperti keadaannya seperti itu, tidak beranak dan tidak beranak. Ini salah satu apa dalamnya nilai bahasa Arab. Hanya dengan satu kata bisa menunjukkan tadi dari waktu lampau, sekarang sampai akan datang. Jadi secara asal lam yalid ini bermakna madhi, ma walada. Makna secara umum ya. Karena kan tadi dia menjadi makna madhi, berarti yalid itu kan madhinya walada. Walada dinafikan dengan ma. Tapi kalau bentuk ma walada itu nafinya hanya waktu lampau saja. Dia tidak beranak dulu. Sekarang bisa jadi beranak, atau besok bisa jadi beranak. Ini dalam makna ini. Tapi kalau lam yalid, dulu, sekarang, akan datang, tetap tidak akan beranak. Tidak. Sedikit tambahan ya tentang tadi. Jadi terkadang fi'il mudhari' itu bisa bersambung dengan huruf-huruf seperti lam ini tadi, yang itu akan mengubahnya menjadi madhi. Waqad taqdarinu bihi hurufun tuhawwiluhu lil mustaqbali. Dan terkadang fi'il mudhari' itu bersambung, bertemu dengan huruf, dengan harf yang mengubahnya menjadi mustaqbal, menjadi waktu yang akan datang. Jadi fi'il mudhari' itu bermakna mustaqbal, bermakna akan datang, tidak bermakna hal, apalagi madhi, tidak. Tapi dia bermakna akan datang, terkait dengan waktu yang akan datang. Ini seperti mesin ya, sa aktubu misalnya, ini aku akan menulis, ini aktubu fi'il mudhari' ketemu dengan sin, ini huruf istiqbal, maka di sini makna akan datang. Atau saufa sama ya, ini mengubah fi'il mudhari' ini menjadi makna akan datang. Pasti maknanya akan datang. Bukan makna hal, bukan makna sekarang, tapi ini makna akan datang. Karena tadi dia bertemu dengan huruf-huruf yang mengubah itu menjadi makna yang akan datang. Waqad taqdarinu bihi hurufun tuhawwilu lil hali. Dan terkadang fi'il mudhari itu bersambung bertemu dengan huruf-huruf yang mengubahnya untuk waktu sekarang ini. Lil hal, untuk waktu sekarang. Seperti kalau kalau nafi ya dengan la gitu ya. Ini nafinya untuk sekarang. Jadi itu keadaan fi'il mudhari. Kemudian tentang lan dijelaskan di sini, fa lan tuhawwiluhu lil mustaqbali. Maka lan yang dibahas di sini adalah lan. Lan itu mengubah fi'il mudhari' lil mustaqbal untuk waktu akan datang. Ya. Sehingga tadi dinamakan apa? Harfu istiqbalin. Kenapa? Karena dia mengubah fi'il mudhari' itu menjadi makna akan datang terkait dengan waktu yang akan datang. Wa nuridu bil mustaqbali, dan yang kita inginkan tentang mustaqbal ini, ma ba'da zamani takallumi. Jadi yang dimaksud dengan mustaqbal adalah apa? Sesuatu yang terjadi atau yang ada sesudah waktu pembicaraan. Ba'da zamani takallumi, sesudah waktu pembicaraan. Walau bilah zotin, walaupun hanya sesaat, itu sudah dianggap mustaqbal. Jadi akan datang itu bukan kok besok, minggu depan, tahun depan, tidak, tapi sesaat sesudah ini diucapkan itu sudah dianggap mustaqbal. Yakni la nuridu bil mustaqbali al mustaqbal al ba'ida. Kita tidak menginginkan, kita tidak memaksudkan mustaqbal ini adalah mustaqbal yang jauh. Jadi tidak sekedar mustaqbal yang jauh saja yang dimaksud dalam makna istiqbal atau makna mustaqbal ini. Nuridu bil mustaqbali ma ba'da zamani takallumi walau bilahdzatin. Yang kita maksud, yang kita inginkan tentang mustaqbal ini adalah tadi sesuatu atau keadaan yang ada sesudah waktu pembicaraan, walau bila sebutin, walaupun sesaat, itu sudah termasuk mustaqbal. Jadi ketika ada pembicaraan semacam ini, katakanlah mungkin 1-2 detik sesudahnya, itu sudah termasuk mustaqbal. Misalnya tadi akan menulis, saya akan menulis. Nah, jarak antara berbicara dan berbuat cuma mungkin 1-2 detik. Saya akan menulis dan menulis. Itu sudah mustaqbal. Jadi bukan tadi jaraknya mungkin harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan, tidak, tapi sesudah pembicaraan itu sudah dianggap sudah termasuk mustaqbal. Jadi lan tadi disebut dengan harfu nafyin wa nafyin wa istiqbal dengan faedahnya masing-masing. Karena dia menafikan maka disebut dengan harfu nafyin, harfu nafyin. Kemudian karena dia menafikan fi'il mudhari' sesudahnya maka lan disebut dengan harfu nasbin. Kemudian karena dia mengubah fi'il mudhari' itu menjadi mustaqbal, makna mustaqbal, maka lan tersebut disebut dengan harfu istiqbalin. Jadi ada 3 nama, 3 faedah untuk lan ini. Baik. Berikutnya, lan taf'alu naqulu fi i'rabiha, kita katakan pada i'rabnya lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Sudah dijelaskan tadi. Kemudian taf'alu fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Taf'alu ini fi'il mudhari' yang mansub dengan sebab lan. Dengan sebab dia didahului oleh lan. Wa alamatu nasbihi hatfun nuni. Tanda nasabnya itu dengan hatfun nun, dengan membuang huruf nun. Wal wawu fa'ilun. Wawunya adalah fa'il. Asalnya taf'aluna. Kemudian dimasukin lan. Bertemu dengan lan. Maka fi'il mudhari ini menjadi mansub. Tadi taf'aluna itu marfu, kemudian dimasukilah menjadi mansub. Nasab. Kemudian tanda nasabnya apa? Hasfun nun dengan menghilangkan nun di sini. Ini sebagai tanda nasabnya. Menjadi lam taf'alu. Kemudian wawu di sini. Itu disebutnya wal wawu fa'il, wawunya di sini. Ini sebagai fa'il dari fi'il mudhari tersebut. Jadi fi'ilnya ini kita ada sebenarnya ini fi'il taf'alu sampai huruf ini saja. Dan wawu itu fa'il dan nun itu tanda rofa. Ya. Jika diuraikan secara lebih mendekat, secara lebih rinci, taf'alu fi'il dan wawu fa'il, dhamir wawu sebagai fa'il, dengan nun itu tanda rofa. Ketika nasab, ini tanda hilang. Idza qala rajulun, jika seseorang mengatakan lan tasta'jiluni, kalian tidak akan bisa mendahului aku. Perhatikan di sini tasta'jiluni. Ada nun ya di situ ya. Lan tasta'jiluni. Ada ni, ini ada nun. Nah, nun ini bagaimana dijelaskan Syekh? Hadihi laisat nun i'rabin. Nun ini bukan nun i'rab. Nun pada tasta'jiluni itu bukan nun i'rab. Artinya dia bukan tanda i'rab. Baik itu yang rafa, nasab ataupun yang lain, bukan. Bal dia nun wiqayatin, tetapi dia itu adalah nun wiqayah. Nun di sini adalah nun wiqayah. Walau ja'at nunul i'rabi, kalau seandainya ada nun i'rab, la sara kalamu, maka kalimat itu menjadi lan tasta'jilu nani. Seandainya ada nun i'rabnya, maka nunnya ada dua nantinya, menjadi lan tasta'jilu nani. Nun yang pertama itu nun i'rab, tanda i'rab. Kemudian nun yang kedua itu nun wiqayah. Jadi tidak setiap nun itu kemudian menjadi tanda i'rab. Hati-hati, karena di sana ada nun wiqayah. Nun wiqayah ini bukan tanda i'rab, bukan tanda rafa, apalagi bukan tanda nasab. Adanya nun wiqayah fungsinya, faedahnya apa? Untuk menghubungkan antara fi'il dengan dhamir ya mutakalli. Jadi nun wiqayah itu fungsinya untuk menghubungkan antara fi'il dengan dhamir ya mutakalli. Supaya fi'il itu tidak kasrah. Ya. Supaya huruf akhir pada fi'il tidak kasrah. Karena setiap kata yang bersambung dengan ya mutakallim, okay, maka huruf akhir dari kata tersebut harus dikasrah. Setiap kata, entah itu isim, fi'il, ataupun harf, ya, ketika bersambung dengan ya mutakallim, maka sebelum ya mutakallim, hurufnya harus dikasrah. Padahal fi'il tidak bisa dikasrah huruf akhirnya. Huruf akhir dari fi'il tidak bisa dikasrah. Sehingga untuk menghindari fi'il itu dikasrah, maka ditambahkan nun tadi. Sehingga disebut dengan nun wiqayah. Idzan, jika demikian, alamatun nasbi khamsatun, tanda-tanda nasab itu ada lima. Al-fathatu fathah, wal-alifu alif, wal-kasratu kasrah, wal-ya'u ya, wa hatfun nuni dan membuang huruf nun. Ini tanda-tanda nasab. Ada lima. Fathah, alif, kasrah, ya, dan hatfun nun atau membuang huruf nun. Fa'idatun. Ada satu fa'idah di sini tentang tanda-tanda nasab ini. Urutan dari tanda-tanda nasab ini. Sannal mu'allifu bil alifi ba'dal fathati. Mu'allif, yakni Ibnu Hajurum rahimahullah, itu menjadikan urutan yang kedua dengan alif. menjadikan alif pada yang kedua, pada urutan yang kedua. Ba'dal fathati sesudah fathah, fathah yang pertama, kemudian alif yang kedua. Kenapa? Li'annaka idza asba'ta al-fathata syarat alifan, karena jika engkau sempurnakan, engkau penuhi fathah itu, dia menjadi alif. Di fathah kedekatannya dengan alif, sehingga tadi alif diletakkan sesudah fathah. Wa'ata ba'dal alif bil kasrati, kemudian sesudah fathah tadi kuning alif, nah sesudah alif beliau mu'alif ya, itu mendatangkan kasrah, ya, menyebutkan kasrah. Ya. Kenapa? Li'anna kasrata harakatun. Karena kasrah itu harakat. Ya. Fakanat awla ditakdimi minal harfi. Maka dia lebih berhak untuk didahulukan daripada harf. Ya. Kasrah itu harakat. Ya. Lebih berhak untuk didahulukan daripada harf. Jadi tadi urutannya fathah, ya. Kemudian yang paling dekat dengan fathah tadi alif, ya. Kemudian kasrah, ya. Dia kan harokat, ya. Dia lebih berhak untuk didahulukan daripada harf, ya. Karena kenapa? Lianna, ya. Kelanjutannya ya, lianna niyabata kasrah di adil fathati, kembalinya ke fathah tadi ya. Karena mengganti kasrah ini dengan fathah, mengganti kasrah ini dari fathah, niyabatu harakatin an harakatin. Itu penggantian harakat dari harakat. Fathah itu kan harakat. Kemudian dia digantikan dengan harakat juga. Kalau kasrah, dia harakat, menggantikan harakat fathah. Sehingga tadi apa? Aula bittaqdim, ini lebih berhak didahulukan. Wa niyabatu ya'i anil fathati, adapun penggantian ya dari fathah, ya. Sesudah kasrah apa? Ya, ya. Penggantian ya dari fathah, niyabatu harfin an harakatin, adalah penggantian huruf. Ya kan huruf, huruf ya. Penggantian huruf dari harakat fathah. Ya. Wa niyabatul harakati an harat amil harakati, kemudian penggantian harakat dari harakat, kasrah dari fathah, ansabu, lebih sesuai, lebih cocok atau lebih dekat, min niyabatil harfi amil harakati, daripada penggantian huruf dari harakat. Wa atabil ya'i ba'dal kasrati, sehingga beliau mendatangkan ya ini sesudah kasrah. Li'anna kasrata idza ushbi'at sarat ya'an. Karena kasrah jika dia disempurnakan, dipenuhi, akan menjadi ya. Akan menjadi huruf ya. Diurut, diurutkan dari fathah, kemudian yang paling dekat tadi ketika disempurnakan adalah menjadi alif. Kemudian tanda berikutnya yang sesuai dengan fathah dari sisi ini harakat, maka dipilih yang harakat juga, itu kasrah. Baru sesudah itu adalah ya. Dari sini tadi, ya itu huruf, untuk ada pun kasrah itu harakat, yang lebih dekat adalah yang harakat dengan harakat. Kalau huruf dengan harakat, jauh. Di sisi lain apa? Kasrah, kalau dia disempurnakan menjadi ya, sehingga kasrah mendahului daripada ya. Ya terletak sesudah kasrah. Jadi urutan ini pun dibahas, dipelajari, disampaikan oleh Syekh rahimahullah. Wa ata bi haqqin nuni, kemudian beliau Ibnu Al-Jurum itu mendatangkan tanda yang kelima tadi, apa? Haqqin nun, membuang huruf nun. Akhiral alamati, sebagai akhir dari tanda-tanda tadi. Li'anna alamatahu adamiyatun, karena tandanya itu adalah adamiyah, tidak ada. Hakun nun, membuang huruf nun, berarti kan tandanya tidak ada. Jadi asalnya ada nun, menjadi tidak ada nun. Hakun, membuang. Wal ukhrayatu al-alamatu, dan tanda-tanda yang lain, fiha wujudiyah, itu adalah tanda-tanda yang ada, yang tampak, yang wujud. Sehingga yang tidak ada, diakhirkan. Didahulukan yang ada, yang tampak. hada tauhid. Ini penjelasan pengarahan dari ucapan Mu'allif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tadi kalimat terakhir menyentuh yang sebentar. Jadi beliau Ibnu Jurum mendatangkan hatfun nun sebagai tanda akhir di antara tanda-tanda nasab ini. Li'anna alamatahu adamiyyatun. Karena tandanya ini hatfun nun itu adanya, tanda yang tidak ada. Hatfun, hatfun namanya membuang, berarti yang tidak ada. Wal ukhrayatu, wal ukhrayatul alamatu fiha wujudiyatun. Adapun tanda-tanda yang lain pada nasab ini itu wujudiyah. Ada wujudnya. Sehingga lebih didahulukan yang ada, yang wujud, daripada yang adamiyah, yang tidak ada, yang dihilangkan. Hadza tawjihun li kalamil mu'allif. Ini pengarahan, penjelasan terhadap ucapan mu'allif tadi yang menyebutkan tanda-tanda nasab ada lima dengan urutan seperti itu. Fathah, kemudian alif, kemudian kasrah, kemudian ya, dan kemudian hatfun nun. Ada yang ditanyakan dari ini? Dada kita lanjutkan. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Kam al-alamatul ana, berapa tanda-tandanya sekarang ini? Ya, ini tentang tanda nasab, ada berapa? Khamsun, ada lima. Wahiyya al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hatfun nuni, yakni fathah, alif, kasrah, ya, dan hatfun nun, membuang huruf nun. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala, muallif Ibnu Ajurum berkata, semoga Allah merahmati beliau, wa amma hatfun nuni, adapun hatfun nun, wahiyya al-alamatul khamisatu linasbi, dan hatfun nun tersebut adalah tanda yang kelima pada nasab. Tadi ucapan mu'alif, wa amma hatfun nuni fayakunu alamatan nasbi fil af'alil khamsati. Dia menjadi tanda nasab untuk fi'il-fi'il yang lima, af'alul khamsah. Allati raf'uha bi sabatin nuni, yang rafa'nya itu dengan subutun nun, dengan adanya nun. Al-af'alul khamsatu allati raf'uha bi sababin nuni, af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima yang rafa'nya dengan sebutun nun, dengan adanya huruf nun, hiya, yakni yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Ada lima fi'il ini. Hadihi tunsabu laisa bil fathati. Ini fi'il-fi'il yang lima ini dinasabkan tidak dengan fathah, wala bil kasrati, dan tidak dengan kasrah, wala bil alifi, tidak dengan alif, wala bil ya'i, dan juga tidak dengan ya. Tunsabu bihatfin nuni, ya, fi'il-fi'il yang lima tadi dinasabkan dengan hatfun nun, dengan membuang huruf nun. Huruf nun yang ada di akhir dari fi'il-fi'il tersebut itu dihilangkan. Nah, hilangnya nun itu sebagai tanda nasabnya. Fanaqulu masalan, kita katakan contohnya, lan taf'ala wa asluha taf'alani. Asalnya adalah taf'alani, ada huruf nun, dan itu tanda rafa nunnya. Ketika ada lan menjadi nasab, maka nunnya hilang menjadi lan taf'ala. Nah, hilangnya nun itu sebagai tanda nasabnya. فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا نَاسِبٌ فَضِفَتِ النُّهُ. Maka jika dia dimasuki oleh nasib, dimasuki oleh sesuatu yang menasabkan, kata yang menasabkan, فَضِفَتِ النُّهُ, maka nunnya itu dihilangkan. Tadi ya, dari taf'alani menjadi lam taf'ala. فَلْنُعْرِدْ هَذِهِ الْجُمْلَةَ. Hendaknya kita i'rabkan kalimat ini. Naqulu, kita katakan, lan harfu nafyin. Lan itu sebagai huruf nafi. Wa nasbin dan huruf nasab. Wa istiqbalin dan huruf istiqbal. Taf'ala fi'lun mudari'un mansubun bi lan. Taf'ala fi'il mudari' yang mansub dengan lan. Dengan sebab didahului oleh lan. Wa 'alamatu nasbihi hadfun nuni. Tanda nasabnya itu dengan hadfun nun, dengan membuang huruf nun. Lau qala qailun, seandainya seseorang mengatakan lam taf'alani. Ada orang yang mengatakan kalimat ini, bagaimana? Qulna hadza khata'un. Kita katakan ini keliru, ini salah. Hadza lahnun. Ini adalah kekeliruan, kesalahan dalam i'rab, dalam berbahasa. Lahan. Lahan itu kesalahan, kekeliruan dalam i'rab atau dalam bahasa Arab. La yajuzu fil lughatil arabiyyati an taqula lan taf'alani. Tidak boleh dalam bahasa Arab engkau mengatakan lan taf'alani. Ini tidak boleh. Ini keliru, ini salah. Yang benar lan taf'ala. Jadi dengan membuang huruf nunnya. Berikutnya, taf'aluna fi'lun mudhari'un minal af'alil khamsati. Fi'il mudhari' termasuk fi'il-fi'il yang lima. Af'alul khamsah yunsabu bihadfin nuni, dinasabkan dengan hadfun nun, dengan membuang huruf nun. Fataqulu, sehingga engkau katakan lan taf'alu. Nunnya dihilangkan menjadi lan taf'alu. Wa tahdafun nuna, engkau hilangkan nunnya. Lam harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Lam adalah huruf nafi, huruf nasab dan huruf istiqbal. Taf'alu fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Fi'il mudhari' yang mansub dengan sebab lan. Wa 'alamatu nasbihi hadfun nuni. Tanda nasabnya itu dengan membuang huruf nun. Wal wawu fa'ilun. Wawunya itu sebagai fa'il. Pada taf'alu ada wawu di akhir, itu sebagai fa'il. Kalau qulta, seandainya engkau mengatakan lan taf'aluna, bagaimana? Lakana khata'an. Allah alam, ini mungkin ada yang terlewatkan. Khata' ya. Ini bisa ditambahkan, dia lebih jelas. Jadi itu salah. Ya. Lakana khata'an, itu salah. Lan taf'aluna. Li'annahu labudda min hadfin nuni. Kenapa? Karena dia harus menghilangkan nun. Ya. Menjadi lan taf'alu. Al-khamisu minal af'ali. Yang kelima dari fi'il-fi'il lima tadi. Ada lima fi'il. Fi'il yang kelima apa? Taf'alina. Wa hadza tukhatibu bihi al-mar'ata. Dan ini ya, fi'il taf'alina ini ya, untuk atau ketika engkau berbicara kepada seorang perempuan. Ya, mukhatabah. Ya. Anti taf'alina. Fataqulu anti taf'alina. Sehingga engkau katakan anti taf'alina. Ya, tadi ya, bicara pada seorang perempuan. Anti taf'alina. Ada fil 'alaiha lan, masukkan padanya lan. Allati tansibu, yang menasabkan. Lan yang menasabkan. Fataqulu, sehingga engkau mengatakan lan taf'alina. Ya. Ketika dimasuki lan menjadi lan taf'alina, hada khata'un. Ini keliru, ini salah. As-sahihu, yang benar lan taf'ali. Yang benar lan taf'ali, dengan menghilangkan nunnya. Li'annaha tunsabu bihafin nuni, karena dia itu dinasabkan dengan hafin nun, dengan membuang huruf nun. Ini. Jadi pada akalul khamsah fi'il fi'il lima itu nasabnya dengan menghilangkan, dengan membuang huruf nun sebagai tanda nasabnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata di surah Ali Imran ayat 111, la yamurrukum illa adza, tidaklah memadaroti kalian kecuali ada gangguan. Aslu yadurrukum, asal dari yadurrukum adalah yadurrunakum. Jadi asalnya fi'il tersebut ada huruf nunnya, yakni yadurrunakum. Falamma dakhalat 'alaiha lan, maka ketika dimasuki oleh lan, wahiya tunsabu, dan lan itu wahiya tansibu, dan lan itu menasabkan, tansibu menasabkan, hadifatin nunu, maka nunnya dihilangkan. Fasarat layyadurrukum, sehingga menjadi layyadurrukum, lan yadurrukum, nunnya dihilangkan. Lan itu menasabkan, kemudian tanda nasabnya dengan menghilangkan nun, sehingga menjadi lam yadurrukum. Qala Allah Ta'ala fil hadis al-qudsi, Allah Ta'ala berkata dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tabluhu naf'i, sungguh kalian tidak akan bisa mencapai naf'i, kemanfaatanku, memberikan manfaat padaku. Rawahu Muslimun, fi riwayat Imam Muslim, Kitabul Birri Wassilati wal Adabi, dalam kitab bir wassilah, bir itu kebaikan, amal kebaikan, wassilah silatul arham, menyambung hubungan kerabat, wal adabi, dan adab. Adab ya. Babu tahrim dzulmi, bab haramnya adzulm, pengharaman adzulm, kezaliman. Rakam itu ya. Sab'atin wa sab'ina wa khamsini'atin wa alfain, nomor 2577. Wa asluha, asalnya, mana fi'ilnya tadi? Lan tabluhu, asalnya bagaimana? Tabluhuna, ada huruf nunnya. Falamma dakhalat 'alaiha lan, maka ketika dimasuki oleh lan, wahiya tamsibu, sedangkan lan itu menasabkan, fatifatin nunu, maka nunnya dihilangkan, ya, sehingga menjadi lam tabluhu. Ini beberapa contoh tentang nasabnya fi'il mudhari, ya, dengan fi'il mudhari yang dimaksud tadi ya, dengan menghilangkan nun tersebut. Ada pertanyaan? Berikutnya, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sudah dibahas tentang tanda-tanda nasab, ada 5, dan sudah semua, sampai yang terakhir tadi adalah hadfun nun, membuang huruf nun. Kemudian dilanjutkan pada jenis i'rab yang berikutnya sesudah nasab, yakni al-khafdu, khafd. Dan disebutkan di sini tanda-tanda khafd tersebut. Alamatul khafdi, tanda-tanda khafd atau jar, tanda-tanda jar. Qala al-musannif, berkata Ibnu Ajurum rahimahullah, walil khafdi salatu alamatin, khafat itu mempunyai 3 tanda. Khafat atau jar itu mempunyai 3 tanda. Al-kasratu, yakni kasrah, wal-ya'u, ya' wal-fathatu, dan fathah. Fa'amma al-kasratu, fatakunu alamatan lil-khafdi fi salasati mawadi'ah. Adapun kasrah, dia menjadi tanda untuk khafat, menjadi tanda untuk jar, pada 3 tempat. fil ismil mufradi, yakni pada isim mufrad al munsharifi yang bertanwin. Munsharif ini maknanya bertanwin. Ya. Wa jam'i taksiri al munsharifi, jamak taksir yang bertanwin. Al munsharif yang bertanwin. Wa jam'il muannatsis salimi, dan pada jamak muannats salim. Jadi khafad mempunyai tiga tanda, kasrah, ya, dan fathah. Kemudian masing-masing tanda ada tempatnya masing-masing. Untuk yang awal, yaitu kasrah, dia menjadi tanda khafad, menjadi tanda jar pada tiga tempat. Yang pertama, isim mufrad, al-munsharif, yakni yang bertanwin. Yang kedua, pada jamak taksir, al-munsharif, yang bertanwin. Kemudian yang ketiga, pada jamak muannats salim. Ya, perhatikan ya, yang isim mufrad dan jamak taksir ada penambahan al-munsharif. Adapun pada jamak muannats salim tidak ada penambahan al-munsharif. Akan dibahas nanti insyaallah. Qala syarih, berkata Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ar-raf'u arba'u alamatin. Rafa' yang dulu sudah dipelajari, ada empat tanda. Wa nasbu khamsun, nasab ada lima tanda. Wal khafdu salatu alamatin, adapun khafad ada tiga tanda. Jadi masing-masing jenis i'rab berbeda jumlah tandanya. Rafa ada empat, nasab ada lima, jar atau khafad ada tiga. Al-kasratu wahiyal aslu, al-kasrah, tanda khafad, tanda jar yang pertama, yaitu kasrah. Wahiyal aslu, dan ini adalah yang asal, yang asli. Wal ya'u, kemudian yang berikutnya adalah ya. Wahiyya allati ta'ti idha usbi'atil kasratu. Ya, inilah yang datang, yang ada ketika kasrah itu disempurnakan, dipenuhi. Kasrah menjadi ya, yang dekat hubungannya. Wal fathatu, kemudian tanda yang ketiga adalah fathah. Fahadihi salatu alamatin, maka ini tiga tanda, kasrah, ya, dan fathah. Fa'amal kasratu, adapun kasrah, fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a. Kasrah itu menjadi tanda untuk khafd, untuk jar, pada tiga tempat. Fi ismil mufradil munsharifi, pada isim mufrad munsharif. Ya, dijelaskan oleh Syekh. Ad-dhammatu, dhammah dulu ya, alamatun liraf'i fi ismil mufradi. Dhammah itu menjadi tanda untuk rafa, untuk rafa pada isim mufrad. Ya, dhammah menjadi tanda untuk rafa pada isim mufrad. Wa lam yaqul mu'lil munsharifi, dan tidak dikatakan dengan istilah al-munsharif. Beliau, ya, Ibn Wajun tidak mengatakan, tidak menambahi isim mufrad al-munsharif pada rafa, pada dhammah yang menjadi tanda rafa. Bisa dirujuk lagi ya, pelajaran terdahulu. Tidak ada istilah al-munsharif di sana. Kemudian al-fathatu. Adapun fathah, alamatun lil nasbi, itu menjadi tanda untuk nasab. Fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Walam yakul al-munsharifi, dan beliau juga tidak mengatakan dengan al-munsharif, hanya mengatakan isim mufrad saja. Pada rofa dengan bomah, itu pada isim mufrad. Pada nasab dengan fathah tadi, itu juga pada isim mufrad. Tidak ada penambahan al-munsharif. Adapun pada kasrah, al-kasrah itu alamatun lil khafdi fi salati mawadhi'a fi ismil mufradil munsharifi. Kasrah itu menjadi tanda untuk khafad, untuk jar, pada tiga tempat, yakni yang pertama pada isim mufrad al-munsharif. Ya. Wa huna hasala 'indana qaidun jadidun. Ya. Di sini, ya, sampai pada kita qaidun jadidun, satu syarat baru. Ma huwa, apa itu? Al-munsharifu, al-munsharif. Jadi pada khafad, pada jar, yang tandanya dengan kasrah, ini ada penambahan syarat baru pada isim mufrad, yakni al-munsharif. Li'anna al-asma al-mufradata, karena pada isim-isim mufrad itu minha ma yansharifu, di antaranya itu ada yang yansharif, yakni bertanwin, huruf akhirnya diakhiri dengan tanwin. Wa minha ma la yansharifu, dan di antaranya ada yang tidak bertanwin. Ini di antara isim-isim mufrad ada yang bertanwin dan ada pula yang tidak bertanwin. Falismu munsharifu huwa al-khali min asbabi mawani al-sarfi. Isim munsharif, isim yang bertanwin adalah isim yang terbebas dari sebab-sebab terhalangnya tanwin. Al-khali min asbabi mawani al-sarfi, yang bebas dari sebab-sebab terhalangnya tanwin. Maksudnya apa? Dia tidak ada sesuatu yang menyebabkan tidak tanwin. As-sarfi di sini maknanya tanwin. Wa huwa alladhi yunawwanu, dia yakni isim yang yunawwanu, yang ditanwin. Mislu contohnya Zaidun, huruf akhirnya tanwin. Amrun, rajulun, Khalidun, Masjidun, Darun, Wama Ashkaha Dalika, dan apa isim-isim yang serupa dengan itu. Jadi tanwin, tanwin itu bunyi huruf nun sukun di akhir isim. Tanwin bunyi huruf nun sukun di akhir isim. Nah, sebagian isim mufrad itu ada yang bertanwin dan sebagian tidak. Ilan munsharifun khalin min mawani as-sarfi. Jadi munsharif itu terbebas dari mawani as-sarf, dari sebab-sebab terhalangnya sarf, terhalangnya tanwin. Ai munawwanun, yakni tanwin. Wa li hadza qala Ibnu Malik, oleh karena itu Ibnu Malik berkata, penyusun Asiyah, as-sarfu tanwinun, as-sarfu itu adalah tanwin. Ata mubayyinan maknan bihi yakunu lismu amkana, yang itu datang menjelaskan makna, yang isim itu menjadi jelas dengannya. Itu makna dari bait ini. Jadi bait syair berisi faedah-faedah nahwu atau nahwu sharaf atau bahasa. Ini bisa dirujuk di kitab Al-Alfiyah, babu ma la yansharifu, bab ma la yansharif al-bait, bait ke 649. Jadi as-sharf itu tanwin. Wa kharaja bi qawlihi al-munsharifu, dan yang tidak termasuk ucapan beliau al-munsharif, yakni apa? Al-ismu al-mufradu alladhi la yansharifu, isim mufrad yang tidak bertanwin, isim mufrad yang tidak tanwin. Jadi yang disebutkan mu'alif apa tadi? Isim mufrad munsharif, sehingga yang tidak termasuk, yang tidak tercakup dalam makna munsharif, ya isim yang tidak, ya munsharif, isim yang tidak tanwin. Wa sayati al-kalamu alaiha, dan akan datang pembahasan tentang ini, tentang isim yang la yansharif, tentang isim yang tidak tanwin ini, di pelajaran mendatang insyaallah. Wa mithaluhu, adapun contohnya Umaru wa Ahmadu. Ini Umaru dan Ahmadu, ini tidak tanwin. Nanti akan dibahas lebih lanjut insyaallah dalam pembahasan-pembahasan ini. Takulu, kau katakan, marartu bi Ahmadin, aku melewati Ahmad. Marartu bi Ahmadin. La khata'un, tidak khata'un, ini keliru. Kenapa? Di analis mahada la yang sorifu, karena isim ini Ahmadu itu tidak tanwin. Ahmadu tidak tanwin. Adapun kasrah, wal kasratu la takunu alamatan bil khafdi illa lil ismil mufradil munsharifi. Kasrah itu tidaklah menjadi tanda khafd kecuali hanya untuk isim mufrad yang tanwin. Jadi kalau isim mufrad itu tanwin, maka tanda khafdnya, tanda jarnya dengan kasrah. Hanya itu, hanya yang tanwin. Kalau tidak tanwin bagaimana? Ya tidak termasuk. Artinya ketika khafd dia tidak termasuk yang tandanya kasrah. Sehingga salah, keliru kalau dikatakan seperti itu bi Ahmadin. Karena Ahmad itu tidak tanwin. Contoh lain, marartu bi Umarin. Khata'un, ini keliru juga. Li'annahu ismun la yansharifu, karena dia adalah isim yang tidak tanwin. La yumkinu an tajurrahu bil kasrati. Ya. Tidak memungkinkan engkau menjarkannya dengan kasrah. Ya. Jadi isim mufrad yang khafadnya dengan kasrah itu syaratnya kalau dia tanwin, baru nanti dia khafad dengan kasrah, jar dengan kasrah. Tapi kalau tidak tanwin, maka tidak dengan kasrah, nanti dengan yang lain. Ya, ini. Jadi tadi kharaja biqauli tidak tercakup dalam ucapan al-munsharif, ya yang tidak tanwin. Sehingga tadi isim mufrad yang tanda khafadnya dengan kasrah hanyalah yang tanwin saja. Ini. Marartu bi Zaidin, marartu bi Amrin, marartu bi Rajulin, ya, marartu bi Khalidin, ya, seperti itu. Ya, dahabtu ila Masjidin dan seterusnya. Seperti itu. Itu yang khafadnya dengan kasrah kalau dia tanwin. Asami yang kedua. Jam'u taksir al-munsharifi, jama' taksir al-munsharif. Aidan ata bihadal qaidi wa huwa al-munsharifi. Di sini beliau juga mendatangkan syarat ini, yakni al-munsharif. Pada jama' taksir juga disebutkan al-munsharif. Kenapa? Li'anna jama' taksiri minhu ma huwa munsharifun. Karena jama' taksir itu ada yang munsharif, ada yang dengan tanwin, wa minhu ma huwa ghairu munsharifun, dan di antaranya itu ada juga yang tidak tanwin. Al munsharifu mithlu, yang munsharif yang tanwin contohnya rijalun, jibalun, asjarun, anharun, kathirun jiddan, banyak sekali contoh yang munsharif yang tanwin. Adapun yang ghairu munsharifi mithlu, yang tidak tanwin contohnya manafi'u, manfaat-manfaat, masajidu jamak dari masjid, masabihu jamak dari misbah, lampu. Wa huwa kathirun, ini juga banyak. Yang tanwin banyak, yang tidak tanwin juga banyak. Jadi jamak taksir ada yang tanwin dan ada yang tidak tanwin. Adapun ya tadi ya. Jadi syaratnya pada jamak taksir juga munsharif sebagaimana isim mufrad tadi munsharif. Qala Allah Ta'ala, contoh dalam ayat Allah Ta'ala berkata, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Ini di surah Tabarak, surah Al-Mulk, ayat 5. بِمَصَابِيحَ. Ya. لَمْ يَجُرُّهُ. لَمْ يَجُرُّهُ. Lima, يَجُرُّهُ. يَجُرُّهُ. Kenapa ia mencarkannya? لِأَنَّهُ إِسْمٌ لَا يَنْصَرِفُ. Yaitu isim la yansharif, isim yang tidak tanwin, fala yujaru bil kasrati, sehingga tidak dijarkan dengan kasrah. Dia majrur, ya, jar, tetapi tidak dengan kasrah, dengan tanda yang lain. Yang tanpa apa di situ? Fathah. Dia bi masabiha, bukan bi masabihi, tapi bi masabiha. Jadi jarnya tidak dengan kasrah, tapi di situ dengan fathah. Contoh lain, marartu bi rijalin, sahihun, ini benar, bi rijalin, ini benar. Kenapa? Li'annahu munsharifun, karena dia munsharif, tanwin. Contoh dalam ayat yang lain, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum, di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-101. Asya'in, khata'un. Kalau dibaca asya'in dengan kasrah, tanwin, khata', itu keliru. Yuqalu asya'a. Dalam ayat tersebut dikatakan an asya'a. Li'annaha ismun la yansarifu. Karena asya'a ini isim yang tidak tanwin. Sehingga keliru kalau dibaca misalnya an asya'in. Itu keliru. Yang benar an asya'a. Tidak tanwin. Jarnya tidak dengan kasrah. Contoh berikutnya. Amartu masajida. Aku memakmurkan masjid-masjid. Sahihun, benar. Marartu. Ya. Ini sebagai maf'ul bih, ya. Mansub dengan fathah. Benar ya. Amartu masajida. Sahih, benar. Karena dia mansub. Sebagai maf'ul bih. Tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian marartu bi masajidin. Aku melewati masjid-masjid. Khata'un, keliru. Limada? Li'annahu ismun la yansarifu. Karena dia itu isim yang tidak tanwin. Wal mu'allifu yaqulu jam'u taksiri al-munsarifi. Adapun mu'allif itu mengatakan jama' taksir yang munsarif, yang tanwin. Sehingga keliru kalau mengatakan bi masajidin. Yang benar, bi masajida. Idan, jika demikian, jam'u taksiri munsarifun wa ghairu munsarifin. Jama' taksir itu ada yang munsarif, ada yang tanwin, wa ghairu munsarifin, dan ada yang tidak tanwin. Al-munsarifu yujaru bil kasrati. Yang munsarif, yang tanwin, itu dijarkan dengan kasrah. Tanda khafadnya dengan kasrah. Wa ghairu munsarifi la yujaru biha. Adapun yang tidak tanwin, yang ghairu munsarif, itu yang tidak dijarkan dengan tanwin, dengan kasrah. Yang ghairu munsarif, tidak dijarkan dengan kasrah. Ya, jadi yang jar dengan kasrah hanya yang munsharif, hanya yang tanwin saja. Ya. Nanti pada pembahasan yang akan datang, insyaallah akan dibahas yang ghairu munsharif. Ya, lebih lanjut di pelajaran yang mendatang, insyaallah. Tambah sedikit. Yang ketiga, wa jam'il mu'annatsis salimi. Jama' mu'annats salim. Kasrah menjadi tanda untuk khafad atau untuk jar pada tiga tempat. Tadi isim mufrad munsharif, kemudian jamak taksir munsharif, kemudian yang ketiga jamak muannats salim. Walam yaqul al munsharif, dan muallif tidak mengatakan al munsharif. Jadi pada jamak muannats salim tidak ditambahi al munsharif. Yang ditambahi syarat munsharif hanya isim mufrad dan jamak taksir, itu saja ya. Adapun jamak muannats salim tidak ada penambahan al munsharif. Kenapa? Li'anna jam'al mu'annafi kullahu munsharifun. Karena pada jama' mu'annaf salim tersebut, semuanya itu munsharif. Semuanya tanwin. Kalau semuanya munsharif, ya sudah, tidak perlu ditambahkan munsharif. Sudah cukup disebut dengan jama' mu'annaf salim, sudah mencukupi. Jadi, adanya penambahan istilah munsharif menunjukkan apa? Di sana ada yang tidak munsharif. Ya. Tadi ya, pada isim mufrad dan jamak taksir ditambahkan munsharif, karena di sana ada isim mufrad yang tidak munsharif dan ada jamak taksir yang tidak munsharif. Tapi kalau pada jamak muannats salim itu semuanya munsharif, semuanya tanwin. Sehingga tidak perlu ada penambahan istilah munsharif pada jamak muannats salim ini. Cukup disebutkan jamak muannats salim, sudah mencukupi. Ini ya. Jadi penambahan istilah itu ada maksudnya, ada tujuannya, ada sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Seperti ini disebut jamak muannats. Kenapa disebut jamak muannats? Karena ada jamak muzakkar. Ada jamak muzakkar, maka ada jamak muannats. Kalau tidak ada muzakkar muannats, maka tidak perlu disebut jamak muannats ataupun jamak muzakkar salim. Dia. Takulu, kau katakan, misalnya. Marartu bi muslimatin. Aku melewati wanita-wanita muslim. Ya, bi muslimatin. Ya, majrur dengan kasrah. Ini jamak muannats salim dan tanwin. Semuanya tanwin. Fa in qulta, jika engkau mengatakan marartu bi mu'minata. Khata'un, keliru. Kenapa? Limadha? Li anna jam'al muannatsis salima la budda ay yujarra bil kasrati. Jamak muannats salim itu harus dijarkan dengan kasrah. jamak mu'annas salim itu harus jarnya dengan kasrah. Bimu'minatin. Contoh dalam ayat di surah At-Tahrim ayat 5, asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Jama' mu'annas salim, muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin. Sampai di sini ya. Ini semua jama' mu'annas salim. Kaifa qala, bagaimana Allah Ta'ala mengatakan sayyibatin wa abkara untuk sayyibatin dengan kasrah, adapun abkara dengan fathah. Padahal maknanya sama, secara makna semuanya jamak untuk mu'annas. Abkara jamak, jamak taksir, tapi untuk mu'annas. Tapi kenapa sayyibatin dengan kasrah, abkara dengan fathah? Al-Qur'anu kulluhu sahihun. Al-Qur'an itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Ya, bahkan dari sisi tata bahasanya tidak ada yang salah, ya, semuanya benar. Ya, lakin akan tetapi, kaifa qala sayyibatin wa bakara, bagaimana Allah menyatakan sayyibatin dengan kasrah wa bakara dengan fathah, termasuk yang muslimatin ya tentunya ya, dari muslimatin mu'minatin sampai tadi sayyibatin itu dengan kasrah, adapun abakara dengan fathah. Kenapa? Sayyibatin jam'u mu'annasin salimun. Ya, sayyibatin dan juga yang sebelumnya tadi muslimatin mu'minatin itu adalah jamak mu'annas salim, fayunsabu bil kasrati, itu dinasabkan dengan kasrah. Ini bab nasab, bukan jar. Dinasabkan dengan kasrah. Abkara jamu taksirin. Abkara ini jamak taksir. Fayunsabu bil fathati, maka dia dinasabkan dengan fathah. Ini pembahasannya tentang jamak mu'annas salim yang nasab untuk yang ayat ini tadi. Karena dalam ayat itu kedudukannya sebagai apa? Maf'ul bih ya, mansub. Yang jelas i'rabnya nasab, ya, sebagai maf'ul bih. Nah, tanda nasabnya itu dengan kasrah. Adapun abkara tidak termasuk jamak mu'annas salim, tanda nasabnya dengan fathah. Wallahu a'lam. Kok di sini beliau menyebutkan yang nasab, padahal tadi membahas tentang jar ya. Tapi kaitannya dengan jamak mu'annas salim tadi. Jadi jamak mu'annas salim itu majrur dengan kasrah dan nasabnya juga dengan kasrah. Sama tanda nasab dan tanda jarnya dengan kasrah. Ada yang ditanyakan dari ini? Ikrun. Ikrun. Ya, jangan keliru ya, Abu Kakrun, bukan Abu Ikrun. Tulisannya sama. Kalau bacanya beda nanti keliru. Bacanya salah keliru, Abu Bikr, bukan Abu Bakar. Ya, jadi tulisan sama, tapi ini siapanya berbeda, maknanya juga berbeda. Hati-hati ya, harokat itu akan mempengaruhi makna. Ada lagi yang ditanyakan? Wallahu a'lam. Kalau tidak ada untuk malam ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum untuk kekurangannya dan sedikit gangguan. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang datang. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.